Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Apa yang beliau Allah bukakan dari ilmu agama ini, tentunya di sini adalah nasihat yang sangat penting dan faedah yang besar. Jika doa beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah yang kita baca pada pagi hari ini, aku meminta kepada Rabb pemilik arsy yang agung agar dia mencintai engkau di dunia dan di akhirat, menjadikan engkau berberkah dan menjadikan engkau termasuk orang yang berbahagia. Jika Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa beliau untuk seorang talibul ilm atau untuk para penuntut ilmu, tentu la sa'ida, dia akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Sekali lagi, ungkapan ini merupakan bentuk doa, nusuh, nasihat dan kasih sayang beliau rahimahullahu ta'ala. Jikalau doa ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi seorang talib al-ilm atau talibah al-ilm, dibacakan, maka tentu ini akan memberikan arti besar kebahagiaan buatnya di dunia dan di akhirat. Doanya sangat indah. Semoga Allah menjadikan engkau berberkah di mana saja engkau berada. Semoga engkau dijadikan oleh Allah, wahai para penuntut ilmu, wahai para pelajar yang sedang belajar, bila Allah memberi engkau di dalam hidup, nah ini harus terjadi dan pasti terjadi, engkau bisa bersyukur. Bila diuji dan dicoba, ini pasti hidup akan ada ujian dan cobaan, engkau menjadi orang yang bersabar. Dan apabila engkau terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, semoga Allah menjadikan engkau mudah untuk beristighfar. Kalau ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa beliau bagi talibul ilm. Doa beliau bagi talibah al-ilm. Maka ini adalah kebahagiaan yang besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ambil dari tiga perjalanan hidup ini yang tidak bisa lepas setiap muslim darinya. Pertama adalah menjadikan engkau orang yang bersyukur apabila diberi. Inilah kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, inilah dia kondisi al-mu'min. Inilah kondisi seorang yang beriman. Bagaimana kondisinya disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mengherankan urusan hidupnya orang-orang yang beriman. Semua urusannya itu adalah khair. Semua urusan hidupnya orang yang beriman itu adalah khair. Dan hal ini tidak dititipkan kondisi baik ini illa lil mu'min, kecuali kepada orang yang beriman. Bagaimana kondisi baik hidupnya orang yang beriman? Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara. Apabila orang yang beriman itu dititipkan kesenangan, dititipkan hal yang membahagiakan, dimudahkan dalam banyak urusan, dibantu dan ditolong dalam banyak perkara, dibantu menyelesaikan berbagai macam problem hidupnya, diberikan kebaikan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jal, kondisi baiknya orang yang beriman itu syakara. Dia mensyukurinya, barakallahu fikum. Ini satu kondisi. Dan ini mesti kita hadapi di dalam hidup. Diberi ini, diberi itu, dianugerahkan ini, dikaruniai ini oleh Allah Azza wa Jalla. Semua bentuk pemberian Allah Azza wa Jalla menuntut kita untuk mensyukurinya. Kondisi yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa in asabathu darra'u, apabila menimpa orang yang beriman ini ujian-ujian, malapetaka, dan itu pasti diuji dari dirinya, diuji dari istrinya, diuji dari anaknya, diuji dari harta bendanya. Semua yang terkait dengan urusan hidup ini adalah pintu untuk diuji. Kalau kita sebagai bapak terhadap anak kita, kan inginnya enak saja. Ingin enak, anak kita tidak membawa problem, tidak mendatangkan problem, barakallahu fikum. Kita kepinginnya yang enak saja. Demikian juga dalam hal yang lain. Kita kepinginnya yang enak di dalam hidup. Sementara kita tahu, kalau kita ini hidup didahului oleh suratan takdir. Sebelum kita dicipta, suratan takdir itu adalah ada. Kedua, apa yang terdapat dalam suratan takdir, kita tidak pernah tahu. Semua ilmunya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita semestinya harus mempersiapkan diri. Hidup seorang diri akan ada catatan perjalanan hidupnya. Ketika dia memiliki istri juga ada perkara yang itu menjadi catatan hidupnya. Ketika dia memiliki anak, demikian juga sudah tertera kehidupan dia bersama istrinya, bersama anaknya. Hidup dia berada di lingkungan ilmu. Barakallahu fikum. Semuanya sudah digariskan. Hidup di tengah-tengah masyarakat, perjalanan hidup di tengah-tengah masyarakat itu sudah ada garisannya. Sehingga yang harus kita lakukan dengan ilmu ini menyiapkan. Inilah dia kondisi orang yang beriman. Yaqdhah. Selalu berjaga-jaga. Selalu siap. Kondisi orang yang beriman. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapnya bagaimana? Ini dia. Di saat menghadapi kucuran nikmat dari Allah, dia bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Tidak angkuh, tidak sombong, tidak akuisme, tidak segala-galanya. Tapi dia menjadi orang yang syakarah. Demikian juga bisa dicoba, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ini catatan di dalam hidup setiap insan. Yang kafir diberikan musibah, ya sakit, kemudian mati, ketabrak, dan seterusnya. Binatang juga begitu. Makhluk yang tidak berakal. Jalan tiba-tiba ketabrak mobil. Misalkan. Sakit. Dibawa ke dokter hewan. Mati. Barakallahu fikum. Itu semuanya adalah catatan hidup. Yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maka kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Jangan sampai ketika diuji sama anak kita tidak nerima. Wah, habis dicela, dicaci, diungkit segala kebaikannya. Aku sudah berjuang habis-habisan. Kamu membuat saya malu. Waduh, habis. Sampai kemudian kalimat pengusiran, jangan kamu di sini lagi. Padahal ini anaknya. Apa yang terjadi pada anak itu tidak pernah kita menginginkannya. Tapi harus terjadi. Itulah suratan. Itulah catatan hidup. Yang kita tidak bisa menolak. Dan anak itu tidak mungkin juga akan menyakitkan hati ab dan umnya. Tidak ada. Tetapi dia punya suratan hidup. Engkau juga punya suratan. Itulah warna-warni hidup ini. Dengan ujian, dengan cobaan. Yang paling beruntung menghadapinya, al-mu'min. Orang-orang yang beriman. Yang punya kesiapan untuk menghadapi gejolak hidup dunia ini. Dengan beragam-ragam ujiannya. Adalah al-mu'min. Kondisi yang sangat menguntungkan hidup mereka. Dicoba dan diuji, mereka menjadi orang yang bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kalau doa al-imam, mujaddid, Syekhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tentu ini adalah sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan bagi seorang talib yang belajar ilmu, yang mencoba untuk mengais rezeki dan nikmat ilmu Allah Azza wa Jalla, jika bertepatan doa ini yang dibacanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Madarij menjelaskan al-imanu nisfan. Iman itu nisfani, ada dua bagian. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Setengahnya syukur dan setengahnya as-sabr. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Terkait dengan persoalan syukur, apabila dia diberi, semoga Allah menjadikan engkau orang yang bersyukur, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk kemudian kita bersyukur, telah melarang dari lawanan syukur, yaitu kufur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla telah memuji siapapun yang memiliki sifat syukur ini, dan Allah Azza wa Jalla telah mensifati orang-orang khusus dari hambanya ini. Bahkan Allah jadikan syukur itu merupakan akhir dari penciptaan manusia dan perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan siapapun yang memiliki kesyukuran di dalam hidup dengan janji dan imbalan bi ahsan, lebih baik dari sifat syukur yang ada pada dirinya. Dia bersyukur kepada Allah, ya, Allah akan berikan kepada engkau ganjaran lebih baik, nilai lebih baik dari kesyukuran yang kau wujudkan di hadapan nikmat Allah Azza wa Jalla. Syukur Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai sebab, sababan lil mazid, untuk bertambahnya nikmat Allah Azza wa Jalla dan karunia-Nya. Satu. Kedua, syukur dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla harisan, sebagai penjaga, sebagai pengawal, wa hafizan li ni'matihi. Allah Azza wa Jalla menjadikan syukur itu sebagai sebab bertambahnya nikmat, sebagai sebab terpelihara terjaganya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh al-amr, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersyukur, firman-Nya washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah, bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah jika kepada-Nya lah engkau atau kalian beribadah. Kedua contoh, sana'uhu, pujian-pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian Allah terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak termasuk, lam yaku, tidak pernah melakukan kesyirikan, tapi syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Pujian terhadap Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, innahu kana abdan syakura. Allah Azza wa Jalla memuji Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam dengan mengatakan, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam seorang hamba yang banyak bersyukur. Al-jaza, nilai yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah Azza wa Jalla, la azidannakum, aku akan benar-benar menambahkan buat kalian. Apa yang disyukuri? Tadi sudah disebutkan di atas oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kesyukuran itu menjadi sebab terjaga dan terpeliharanya nikmat yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syukur menjadi sebab bertambahnya, dan syukur menjadi sebab terjaga dan terpeliharanya nikmat Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kepada kita faedah, syukur mabniyun ala khamsi qawaid. Syukur itu dibangun di atas lima kaidah. Syukur dibangun di atas lima kaidah. Yang pertama, khudu'us syakiri lil mashkur. Ketundukan, khudu', ketundukan orang yang diberi ini kepada yang memberi. Khudu' asy-syakir lil masykur. Ketundukan orang yang diberi di hadapan orang yang masykur, yang disyukuri, ay yang memberi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini harus ada pada diri seseorang asy-syakir, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Walillahi al-mathalul a'la. Kalau seseorang menitipkan nikmat buat engkau, buat kita semuanya, dalam kondisi kita membutuhkan, apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan kepada orang yang menitipkan nikmat itu? Ya, bagaimana patuhnya kita? Walillahi al-mathalul a'la. Tentu kepada Allah Azza wa Jalla kita lakukan sesuai dengan kemahagungannya untuk kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubbuhulah, cinta kepada yang memberi. Kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang telah memberi segala-galanya. Hajat kita dalam kehidupan dunia, dia Allahu Azza wa Jalla yang menutupinya. Dia Allahu Azza wa Jalla yang memberinya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau seorang menitipkan nikmatnya kepada kita, di situ ada nilai. Kita sayang, kita cinta, kita hormat kepadanya. Walillahil mathalul a'la. Maka kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menitipkan segala-galanya di dalam hidup, bahkan termasuk titipan Allah rezekinya, Allah berikan engkau melalui jalur fulan, jalur ini, itu semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka wujud kesyukuran kita kepadanya memberikan kecintaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah i'tirafu bi ni'matihi. Mengakui bahwa ini adalah pemberian-pemberian Allah. Jangan sombong. Jangan ujub. Jangan akuisme di dalam hidup. Bahwa seolah-olah engkau yang berbuat, sehingga dengan gampang untuk mengungkit-ngungkit kebaikannya. Barakallahu fikum. Maka semestinya yang harus ada pada diri kita adalah i'tiraf, mengakui Anda tidak akan bisa melakukan ini, melakukan itu. Anda tidak bisa memberi ini, memberi itu. Anda tidak bisa menitipkan ini, menitipkan itu, kalau tidak ada dari Allah Azza wa Jalla. Maka bentuk kesyukuran kita yang ketiga adalah i'tirafu bi ni'matihi. Mengakui bahwa ini benar-benar pemberian Allah Azza wa Jalla. Sama halnya terkait dengan urusan ilmu agama. Barakallahu fiik. Yang kita berikan, yang kita ajarkan, yang kita titipkan, yang kita bimbingkan kepada saudara-saudara kita, semuanya ini adalah nikmat dari Allah untuk di belakang hari. Jangan sampai kita akuisme tanpa saya, tanpa mini, tanpa itu. Jangan. Ini adalah salah dan keliru. Mengakui semuanya dari Allah Azza wa Jalla, maka ini merupakan asas, dasar seseorang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ar-Rabi yang keempat, wa thana'uhu alaihi biha, menyanjung, memuji atas nikmat-nikmat tersebut. Yang kau sanjung jangan dirimu, yang kau sanjung jangan fulan, tetapi yang kau sanjung dengan sanjungan yang paling tinggi adalah Dia yang memberimu, Allahu Azza wa Jalla. Yang kelima, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa alla yasta'milaha fima yakrahu. Jangan nikmat itu dia pergunakan, dia pakai, dia habiskan pada jalan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan dia pergunakan pada jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, kelima perkara ini merupakan asasus syukur. Kelima perkara ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, merupakan asasus syukur, dasar-dasar syukur. Ini yang pertama. Kalau Allah Azza wa Jalla menerima doa al-musannif ketika kita baca, sebuah kebahagiaan. Semoga Allah menjadikan engkau, apabila diberi, engkau bersyukur. Diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tentu kita akan menjadi talib dan talibah yang berbahagia di dunia ini. Doa beliau yang kedua. Apabila semoga, bila engkau diuji, dicoba di dalam hidup oleh Allah Azza wa Jalla, sabar. Engkau menjadi orang yang bersabar. As-sabru wajibun bittifaqil ummah. Kesabaran itu wajib hukumnya dengan sekesepakatan al-ummah. Kesepakatan umat ini. Ai wajib hukumnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan, zakarallahu sabra fi 90 mawdian min al-Qur'ani aw bid'an wa 90. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sabar di dalam Al-Quran pada 90 tempat. Atau 90 sekian tempat di dalam Al-Quran. Menjelaskan bahwa persoalan sabar adalah barakallahu fikum besar. Lalu apa sabar itu? Sabar adalah habsun nafsi anil jazai. Sabar menahan diri. Habsun nafsi, menahan diri dari al jaza, berkeluh. Berkeluh kesah barakallahu fikum, wasukhut, menahan diri dari benci dan tidak suka terhadap sebuah ketentuan tentunya di dalam hidup yang tidak pernah kita inginkan. Kita mau berhasil dalam usaha, ternyata sebaliknya. Kita mau memperoleh keuntungan yang besar, malah rugi. Kita berolahraga supaya sehat, ternyata kakinya patah. Misalkan, ya, karena main futsal atau main badminton, tangannya kecekle. Ya. Pergelangan tangannya atau kakinya kesleo misalkan. Enggak pernah, kita kepingin sehat kok. Ya, kepingin barakallahu fikum bisa beribadah dengan tenang dan tenteram, mengeluarkan keringat sebesar bugar. Ternyata sebaliknya. Barakallahu fikum, harus kita menahan dari diri kita, dari sikap tidak suka, benci. Kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, habsul lisan. Menjaga lisan ini sabar. Menjaga lisan ini sabar dari mengeluhkan kepada setiap orang. Ya, mengeluh tentu dalam arti yang tidak boleh, yaitu mencari belas kasihan orang dengan mengeluh tersebut. Barakallahu fikum. Dan ini kan sebuah kesalahan dan kekeliruan yang besar. Allah berbuat terhadap diri Anda demikian. Anda keluhkan perbuatan Allah kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tidak mampu untuk melakukan. Padahal yang akan mengangkatnya adalah yang menitipkan engkau di saat itu. Itu Allah Azza wa Jalla. Berkeluh kesah yang menunjukkan ketidaksukaan, kebencian dalam keluh kesahnya, atau menggambarkan ini ketidakadilan Allah Azza wa Jalla, menggambarkan ini tidak pas, apalagi kalau mengungkit-ngungkit kebaikannya di hadapan Allah. Aku sudah melakukan demikian, aku sudah ini, aku sudah itu, kok diperlakukan demikian. Ini mengungkit kebaikannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, berkeluh kesah seperti ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dan bukan menunjukkan kesabaran. Dia tahan lisannya. Dia rasakan sakit, iya. Ada yang bertanya, ya sedang apa namanya diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ya diberikan mau mengatakan nikmat, iya, akan disebutkan barakallahu fikum oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi sabar itu adalah menahan lisan. Kemudian yang ketiga, wa habsul jawarih anit tashwis, menjaga organ-organ tubuh kita, ini sabar. Menjaga anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah. Tashwis, melakukan hal-hal yang menjurus kepada dosa dan kemaksiatan di dalam hidup. Menggunakan organ tubuh kita ini. Barakallahu fikum. Jadi, bentuk kesabaran itu adalah habis. Menahan. Menahan sikap kita, menahan lisan kita, menahan organ-organ tubuh kita. Agar jangan sampai dengan ujian dan cobaan itu menjatuhkan kita kepada dosa dan juga kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan rahimahullahu ta'ala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa as-sabar thalathatu anwa. Sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kedua, wasabrun an ma'siyatillah. Bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Ketiga, wasabrun ala imtihanillah. Dan bersabar dari ujian-ujian Allah Azza wa Jalla. Bersabar dari ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dua jenis sabar yang di atas, maksudnya yang mana? Sabar dalam ketaatan, menahan diri, menjaga diri untuk terus berada dalam kondisi ketaatan. Ini yang dimaksud. Inilah bahasa lainnya adalah istiqomah. Ya. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah. Yata'allaq, beliau mengatakan ini terkait dengan usaha. Anda harus berusaha. Barakallahu fikum. Untuk mewujudkan sabar dalam ketaatan. Atau mewujudkan sabar dari bermaksiat kepada Allah. Ini kaitannya dengan usaha engkau. Terkait dengan al-kasab. Anda harus berusaha. Engkau harus membuktikan. Engkau harus berbuat. Kemudian jenis sabar yang ketiga, yaitu as-sabru alam tihanillah, sabar atas ujian-ujian Allah, kata beliau, ma la kasba lil abdi fi. Sabar terhadap sesuatu yang itu bukan pekerjaan hamba, perbuatan hamba, ditentukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah. Tapi dia disuruh sabar. Bukan perbuatan dirinya. Namun itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla menguji dia. Kalau yang di atas, sabar dalam ketaatan, sabar dari bermaksiat kepada Allah, maka ini adalah terkait dengan usaha. Kalau demikian, mana yang lebih banyak nilainya sekarang? Mana yang lebih sempurna dari dua jenis? Jenis pertama, sabar yang menuntut adanya usaha. Karena terkait dengan pekerjaan hamba. Sabar yang itu merupakan sebuah ketentuan. Allah yang menentukan. Mana? Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sami'tu. Aku telah mendengar, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah. Aku telah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan. Kita kaji baik-baik, perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, kana sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil aziz ala sya'niha akmal. Kata beliau, aku mendengar ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kesabaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk memenuhi ajakan, memenuhi panggilan, mentaati kemauan wanita raja di saat itu. Saya ulangi. Kesabaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk menaati kemauan wanita raja ala sya'niha, bagaimana kondisi wanita sang raja ini, cantiknya luar biasa, mengajak, memanggil Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam untuk melakukan sesuatu. Ya, tentu bermaksiat kepada Allah. Kesabaran Nabiullah Yusuf untuk tidak menaatinya, tidak mau mengikuti ajakannya, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, akmal. Kesabarannya ini lebih sempurna, akmal, lebih sempurna. Ada usaha dari Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam untuk kemudian tidak terjatuh, tidak terbawa oleh kemauan wanita ini. Ini kesabaran Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam kondisi ini akmal, lebih sempurna min sabrihi, dari kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ketika dibuang oleh saudaranya ke dalam jib ke dalam sumur. Nabiullah Yusuf tidak pernah menginginkan. Tapi ini adalah suratan. Dia dibuang ke dalam sumur. Wa bai'ih, setelah itu dijual. Wa tafriqihim bainahu wa baina abih. Perbuatan mereka memisahkan antara Nabi Yusuf dengan bapaknya, barakallahu fikum. Ini semua terjadi, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bighairi ikhtiyarihi. Kejadian yang tidak pernah diupayakan, dimaukan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tidak ada usaha padanya dari manusia itu. Dan tidak ada daya kecuali as-sabr, menerima apa adanya. Apa yang terjadi, barakallahu fikum. Adapun kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dari panggilan maksiat, dia tahan, dia jaga, dia lindungi dirinya. Ini adalah kesabaran yang merupakan sebuah ikhtiar, yaitu usaha untuk terlindungi, usaha untuk tidak ridha dengannya, usaha untuk muharabah, memerangi kemauan-kemauan syahwatnya. Barakallahu fikum. Terlebih pada diri Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, benar-benar ditopang, dikuatkan dengan kondisi-kondisi yang lain untuk bermaksiat kepada Allah. Dia seorang pemuda. Pemuda dalam keasingan, jauh dari masyarakatnya, dari kampungnya, dari kedua orang tuanya. Ini penguat. Tetapi dia mampu menahan, mampu menjaga, mampu melindungi, mampu bersabar. Maka kesabaran dia untuk tidak terjatuh dalam maksiat akmal, lebih sempurna, barakallahu fikum, dibanding dengan kesabaran dia dibuang di sumur, atau dijual, atau dipisahkan dengan dirinya dari sang bapak. Ini contoh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan persoalan sabar, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga yang disebutkan, semoga, ini doa yang disampaikan oleh beliau, semoga Allah menjadikanmu apabila diuji, dicoba, engkau menjadi orang yang bersabar. Ingat, kalau doa ini diterima oleh Allah, kita baca pada pagi hari ini ungkapan doa beliau. Kalau Allahu Azza wa Jalla menerimanya, doa ini, dengan ketulusan kita dan dengan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kalau diterima, akan berbahagia hidupnya. Setiap ujian dan cobaan, dalam apapun dan bagaimanapun bentuknya, Allah menjadikan kita orang yang, barakallahu fikum, bersabar. Sebuah keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, persoalan yang menjadi tanda kebahagiaan seseorang dalam hidupnya, wa idza aznaba istaghfara. Apabila dia terjatuh di dalam dosa, terjatuh dalam kesalahan, maka dia segera meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ada sebuah ayat yang sangat indah kalau dikaji, yang darinya kita menyadari dan mengetahui, dalam gambaran Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam pelaksanaan kewajiban saja, banyak kekurangannya, melaksanakan yang wajib, banyak kekurangan kita, barakallahu fikum. Kurang khusyuknya, ya, jiwanya melayang kesana kemari, pikirannya, barakallahu fikum, jasadnya, ya, di depan, dirinya di depan, tetapi sesungguhnya dia tidak ada. Ada di rumah, ada di meja makannya. Ini salah satu contoh. dalam pelaksanaan yang wajib saja kita banyak kekurangannya, maka Allah menyuruh kita setelahnya beristighfar. Padahal melaksanakan yang wajib. Barakallah. Salah satu contoh ayat yang terdapat di dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr sebagai surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, akhir surah unzilat. Akhir surat yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bunyinya idza jaa nasrullah wal fath. Ini semuanya terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam ar-rusul wal anbiya, terbaik hati, terbaik perjuangan, terbaik usaha manusia di dalam hidup ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbaik pengabdian, terbaik ketaatan, terdekat dengan Allah Azza wa Jal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbaik manusia. Mari kita dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan tugas-tugas besarnya beliau alaih salatu wassalam. Apabila datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah azza wa jalla, wa ra'aitan nas, dan engkau menyaksikan, wa ra'aitan nas, dan engkau menyaksikan annas manusia, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anda melihat, menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam dinullah. Berbondong-bondong. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beliau lakukan? Idza jaa nasrullah wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu. Dan minta ampunlah engkau kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Coba perhatikan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perjuangan dan ketaatan sesempurna mungkin. Beliau telah lakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau telah perbuat. Barakallahu fikum. Ketika melihat hasil dari jerih payah perjuangan beliau, manusia berbondong-bondong menuju agama Allah Azza wa Jalla. Satu, Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbik. Puji. Puji Allah Azza wa Jalla. Ini kan pendidikan besar. Agar jangan kita, jangan sampai akuisme di dalam hidup. Mengakui karena perjuangan Anda, perjuangan ini, perjuangan saya. Karena saya, dan seterusnya. Fasabbih. Bertasbihlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memujinya. Kedua, wastaghfirhu. Mintalah ampun. Allahu Akbar. Mintalah ampun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dari inilah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memahami kalau ini tanda ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Disuruh menutup semua perjuangan hidupnya dengan memuji Allah dan beristighfar. Inilah yang difahami oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa ayat ini berbicara tentang ajalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Bagaimana maknanya? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ini adalah i'lam, sebuah pemberitahuan bahwa engkau telah menunaikan semua tugas-tugas. Walam yabqa alaika syai. Tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu, wahai Rasul Allah. Tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu, wahai Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Faj'al. Maka jadikanlah penutup semua perjuangan sucinya engkau adalah al-istighfar. Terhadap kekurangan ini, kekurangan itu mungkin. Namanya hidup. Manusia, barakallahu fikum. Jadikan penutup semuanya adalah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kalaulah doanya al-musannif rahimahullah, doanya al-imam, al-mujaddid, Syekhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahab, yang kita baca pada pagi hari ini, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ini adalah kebahagiaan buat kita. Kebahagiaan buat kita. Semoga Allah menjadikan engkau, apabila engkau terjatuh di dalam dosa, engkau segera beristighfar, diterima oleh Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Ini adalah keberuntungan buat kita di dalam hidup. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang ditulis oleh al-musannif, kemudian kita tutup. Barakallahu fikum, untuk bisa memasuki kaidah yang pertama, yang kedua, dan ketiga pada pertemuan yang akan datang. Saya bacakan kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini masih dalam muqaddimah. Kita tutup ya pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kelangsungan muqaddimah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah kita berlalu dan membaca penjelasan dan keterangan terkait dengannya, kita berharap Allah menerima doa beliau buat kita pada pagi hari ini, sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang dicintainya, orang yang dibantunya, orang yang ditolongnya. Kedua, menjadikan kita berberkah dimanapun kita berada. Ketiga, menjadikan kita apabila diberi nikmat menjadi orang yang pandai bersyukur, bila diuji menjadi orang yang bisa bersabar, dan bila terjatuh dalam kesalahan dan dosa kita kemudian bisa beristighfar. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima doa dzakal imamu al-mujaddid. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita baca kata beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepadamu. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya kelurusan itu sebagai agama Nabi Ibrahim adalah kelurusan itu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah apa itu agamanya beliau? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang lurus adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu bagi Allah. Mukhlisan lahuddin. Engkau ikhlaskan semua bentuk pengabdian kepada Allah. Ini agamanya Nabiullah Ibrahim. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku, ai mentauhidkanku, kata Allah Azza wa Jalla. Aku tidak ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ai untuk mentauhidkan aku, beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Inilah dia agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Agamanya al-anbiya wal-rusul sebelumnya. Dan agama Nabi kita alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, fa'idha arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam, ketahuilah. Ketahuilah. Kalau engkau mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, fa'lam, ketahuilah. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwa ibadah itu tidak dinamakan ibadah. Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Ingat baik-baik. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali bersama tauhid. Perhatikan permisalan yang dibuat oleh beliau. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat kecuali harus bersama at-taharah, yaitu bersuci. Berarti kedudukan tauhid dalam ibadah sebagaimana kedudukan taharah di dalam sholat. Maka sholat atau ibadah tidak akan baik, benar, sah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak akan sah kecuali dengan taharah, yaitu bersuci. Artinya, tauhid itu adalah inti dalam hidup. Tauhid itu merupakan inti dalam semua karya-karya ketaatan kita di dunia ini. Maka kesimpulannya, ilmu tauhid harus dikedepankan. Ilmu tauhid harus dikedepankan di dalam belajar. Kata beliau, fa'idha dakhala syirku fil ibadati fasadat. Sekarang dikasih kita penjelasan tambahan. Kita tahu bahwa tauhid itu lawanannya apa? Syirik kepada Allah. Tauhid adalah lawanannya syirik kepada Allah. Kalau tadi ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid, kalau masuk syirik bagaimana? Beliau menjelaskan. Apabila syirik itu masuk dalam ibadah, apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah, fasadat, ibadah itu akan rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharati. Sebagaimana hadath apabila masuk di dalam taharah, kentut misalkan, atau barakallahu fikum kencing, ini kan merusak taharah. Kalau masuk ini hadas, ya kentut misalkan, maka barakallahu fikum akan merusak kesucian. Begitulah kesyirikan dalam ibadah. Beliau menambahkan, fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha. Apabila Anda sudah tahu, sekarang diajak kita, subhanallah, bagaimana upaya para ulama untuk memberikan ifadah, memberikan faedah ilmu kepada kita. Kesabarannya memakai kalimat-kalimat dan kata yang bisa dimengerti, tidak kemudian wah karena dia adalah selesai sudah kuliah bahasanya tinggi, apa tuh gunanya mas? Anda mau memahamkan pendengar, belum tentu pendengar bisa paham dengan bahasa tingginya. Ya cobalah gunakan bahasa yang baik, bahasa yang bisa dimengerti dan dipahami. Nah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kita demikian. Setelah dia gambarkan begini kedudukan tauhid dalam ibadah, maka beliau mengatakan, apabila engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan itu apabila mencampuri ibadah, khalatal ibadah, mencampuri ibadah, afsadah, kesyirikan ini akan merusak ibadah, wa ahbatal amala, kesyirikan ini akan membatalkan amal, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, pelakunya menjadi kekal di dalam neraka. Kalau kamu sudah tahu ini semuanya, wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, wahai orang yang sedang berjuang, mujahid, apabila Anda ini sudah mengerti, Anda arafta, Anda akan tahu. Apa itu? An ahamma ma'alaika, bahwa tugas besar, tugas yang paling penting atas dirimu adalah ma'rifatu zalik, mengilmui itu semua. Berilmu tentang tauhid, berilmu tentang syirik. Ini yang harus engkau lakukan. Paling penting, paling utama. Barakallahu fikum. La'allallaha ayyukhallisaka wa yunajjiyaka min hadhihi syabaka wa hiya syirku billah. Semoga Allah, doa lagi, semoga Allah membersihkan engkau dan menyelamatkan engkau dari jeratan ini, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau sudah mengetahui ini semua, semoga, semoga Allah menyelamatkan engkau dari jeratan yang berbahaya ini, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akibatnya, bagaimana besar dosa syirik ini, beliau langsungkan. Alladzi qala ta'ala fihi, Allah berfirman tentang kesyirikan ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa disekutukan dia dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Beliau bawakan ayat untuk menjelaskan ini loh. Kalau Anda sudah selamat, Anda sudah memahami, semoga Allah menyelamatkan Anda dari jeratan yang berbahaya ini, syirik. Bahayanya, Allah tidak akan mengampuninya apabila Anda membawa dosa ini menghadapnya. Berarti ini mara bahaya yang dibawakan oleh beliau. Langkah untuk kita bisa selamat darinya, itulah ilmu, kata beliau. Wadzalika bima'rifati arba'i qawa'idah dzakaraha Allah taala fi kitabih. Untuk engkau bisa selamat dari jebakan ini, bisa selamat dari jeratan yang berbahaya ini dalam hidup, yang akan menodai ibadah, yang akan merusak ibadah, yang akan membatalkan nilai ibadah, yang akan menjadikan kekal di dalam neraka, langkahnya adalah mengetahui empat kaidah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang disebutkan dari awal sampai akhir. Ini adalah keutamaan belajar ilmu agama. Keutamaan belajar ilmu agama. Subhanallah. Kalau sekiranya janji belajar ilmu agama, dunia janjinya. Anda akan jadi punya gelar ini, Anda akan kaya, Anda akan sehat badan, sembuh dari penyakit jantung, sembuh dari ini. Kalau dunia ini sebagai janji belajar ilmu agama, diseruduk oleh semua orang. Bahkan berlomba-lomba orang untuk kemudian masuk belajar agama. Kalau janji-janjinya itu adalah dunia. Tapi kan tidak. Allah menjanjikan keselamatan. Iya. Yang tidak tergambar pada para pengejar dunia ini. Keselamatan. Janjinya dimudahkan jalan menuju surga. Tidak bayang. Tidak terbayang. Pada mereka-mereka ini barakallahu fikum. Apalagi kalau may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada orang, Allah jadikan faqih, berilmu tentang agamanya. Tidak bayang. Tapi coba janjinya dunia. Ya, kalau kamu ini loh janjinya. Anda naik pangkat, Anda dapat ini, Anda sehat ya dari penyakit jantung, dari kolesterol, dari ini. Wah, orang berlomba-lomba. Tapi alhamdulillah, orang yang masuk ke dalam perkara yang janjinya seperti ini adalah benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kita selalu taufik ini sampai kita menghadapnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.